والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله tanpa kita sadari kita sudah berada di hari ke-15 dari Ramadan, sehingga perlu kiranya untuk kita lebih mempersiapkan diri untuk semakin serius dan lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah di hari-hari yang tersisa, khususnya tentang qiyamul lail. Kalau kita bercermin kepada a'immatus salaf rahimahumullah, maka di antara mereka antara lain disebutkan oleh Mundhir Abu Abdillah dari Ahlul Kufah, qala li Muhammad bin Sauqah. Muhammad ibn Sauqah pernah menyampaikan kepadaku, lau ra'aita Talha wa Zaid la'alimta anna wujuhahuma qad akhlaqahuma sahrul layali wa tulul qiyam. Kalau saja engkau melihat, berjumpa dengan Talha dan Zaid dari para sahabat, tentunya engkau akan melihat bagaimana wajah keduanya kusam, ini layu, karena bangun malam dan lamanya atau panjangnya qiyamul lail mereka, sholat mereka. Tentunya karena malamnya lama mereka bangun untuk sholat, sehingga di pagi kamu akan melihat wajahnya seperti layu. Ibnul Jauzi juga meriwayatkan, kana Mansur ibn al-Mu'tamir yusalli fi sathih. Mansur bin Mu'tamir sholat biasa di atap rumahnya jika malam hari, dan biasa orang Arab lakukan itu terkhusus kalau musim panas. Falamma mata qala ghulam, ya ummah, al-jidh alladhi kana fi sath fi sathi ali fulan laisa arahu. Begitu Imam Mansur bin Mu'tamir meninggal dunia, tetangganya si anak berkata kepada ibunya, wahai ibu, pohon yang biasa kita lihat di atap rumah tetangga kita itu fulan, kenapa aku tidak melihatnya sekarang? Qalat ya bunayya laisa dhaka bizidh dhaka Mansur qad mata. Maka kata ibunya, wahai anakku, itu bukan batang pohon yang kamu lihat, tapi itu Mansur bin Mu'tamir dan kini telah tiada rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan beliau juga sangat menjaga sholat malam dan qiyamul lail. Diriwayatkan pula oleh Dzahabi dari Abdurrahman bin Yazid, qala kunna ma'a Atha al-Khurasani nanzil mutaqaribain. Kata Abdurrahman bin Yazid, kami bersama Atha al-Khurasani berdekatan tinggal. Fakana yuhyil lail thumma yukhrij ra'sahu min khaymatih. Maka kalau malam beliau sholat qiyamul layl, kemudian beliau keluarkan kepalanya dari tenda atau semacam kain tabir, fayaqul ya Abdurrahman, ya Hisham ibnul Ghaz, ya fulan, qiyamul layl wa siyamun nahar aisar min syurbis sadid wa lubsil hadid wa aqliz zakum fan najat an najat. Beliau panggili satu persatu, wahai Abdurrahman bin Hisham, wahai Abdurrahman yani bin Yazid, wahai Hisham bin Ghaz, wahai fulan, berapa teman beliau. Qiyamul layl, salat malamlah kalian dan puasalah siang hari. Itu jauh lebih mudah ketimbang meminum sodit, timah panas di neraka, na'udzubillah. Dan lebih ringan daripada mengenakan baju besi di neraka dan memakan pohon zakum yang banyak durinya, na'udzubillah min dalik. Fannajatun najat, maka keselamatan, ini persiapkan untuk kalian selamat di akhirat dengan puasa dan di siang harinya dan qiyamul lail di malam harinya. Disebutkan pula bahwa Imam Habib Al-Ajami suatu malam tertidur, maka beliau dibangunkan oleh istrinya mendekati waktu sahur dan dikatakan kepadanya, qum ya rajul, faqad dhahabal lail wa ja'an nahar wa baina yadayka tariqun ba'id wa zadun qalil wa qawafil salihin qad sarat wa nahnu qad baqina. Ayo bangun, malam semakin berjalan, ini mau habis dan siang mau datang pagi hari. Di depan kita, di depanmu jalan yang masih panjang, sementara perbekalanmu sangat sedikit. Kafilah-kafilah orang soleh telah berjalan, berlalu jauh, sementara kita masih tinggal di sini. Ini orang-orang soleh pada sholat, pada ibadah, sementara kamu masih di sini tertinggal. Diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi dalam Sifatul Safwa. Disebutkan pula bahwa Ibrahim Ibrahim ibn Waqi menyebutkan, kana abi yusalli, ayahku Waqi salat. Fala yabqa fi darina ahad illa salla hatta al-jariyah lana sauda. Dan beliau membangunkan, mengajak seisi rumah untuk sholat, sholat malam bersama beliau, sampai budak kami yang hitam pun, budak perempuan hitam, juga sholat, diajak oleh beliau rahimahullah. Diriwayatkan oleh Dhahabi dalam Siyar. Juga diriwayatkan oleh Marwazi dari istri Masruq ibnul Ajda' Imam rahimahullah, taqul, kata istrinya, wallahi ma kana Masruq yusbih laylah min al-layali illa wasaqahu muntafiqatan min al-qiyam. Demi Allah, Masruq kalau pagi hari, karena lamanya beliau sholat, kaki beliau, betisnya bengkak karena lamanya berdiri. Wa kuntu ajlis khalfahu fa abki rahmatan lahu. Dan aku, kata istrinya, duduk di belakang beliau, aku menangis karena rahmat dan iba kepadanya. Wa kana idza tala alaihi al-lail wa ta'ib shalla jalisan. Dan Masruq, jika malam itu panjang dan beliau letih, capek sholatnya, beliau tetap sholat tapi dalam keadaan duduk rahimahullahu ta'ala. Diriwayatkan oleh juga Abu Nuaim dalam Hilya, kana Sofwan ibn Sulaim fi saif yusalli fil bait wa idza kana fi syita shala fi satah li alla yanam. Imam Sofwan bin Sulaim memilih kalau di musim panas beliau sholat di dalam rumah, kalau musim dingin beliau sholat di atap, di atas. Sengaja beliau lakukan itu agar beliau tidak tertidur, khawatir kalau di dalam rumah akan semakin nyaman, hangat dan tertidur, maka beliau sholat di luar rumahnya rahimahullah, di atapnya. Rauh bertanya kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, bima yasta'inul abad ala qiyamil lail, bagaimana cara seorang hamba bisa dan mampu sabar untuk qiyamul lail. Jawabnya, qala bidzikrihi tulal wukuf baina yaday khaliqi fi yaumi la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fa ya'tadhirun. Dengan dia mengingat lamanya dia akan berdiri di hadapan penciptanya di hari yang mereka tidak mampu berbicara dan tidak diizinkan untuk mencari-cari alasan, yaumul qiyamah maksudnya, artinya untuk mempersiapkan hari itu akan ringan bagi orang untuk qiyamul lail. Thumma baka, kemudian beliau menangis. Qultulahu, aku tanya, mimma bakait, dari apa engkau menangis? Qala dzakartu dzillati wa ghurbati wa qad hamaltu ala dhahri min auzari. Aku menangis mengingat keasinganku dan kehinaan diriku, sementara di punggungku aku banyak membawa dosa. Wallahi ma aqwa la hamli madra'ati hadihi wa kaifa ahmil auzari auzaran kathira. Demi Allah, aku membawa pakaian baju besi ini enggak mampu, berat. Bagaimana aku akan mampu memikul dan membawa dosa-dosa yang sebegian banyak di yaumul qiyamah kelak. Wa uridu an akifa a'waman la adri kam iddatuha. Aku memilih, ini ingin bisa berdiri bertahun-tahun entah berapa lamanya. Wa aju'u jau'an la adri kam muddatuh. Atau aku lapar dalam keadaan sekian lama, tidak tahu berapa lamanya. Wa atishu atshan la adri kam sana. Atau haus dahaga untuk sekian lama, entah itu berapa tahun pula. Wallahul musta'an, dan hanya Allah tempat meminta pertolongan. Artinya ringan semua itu, kendala lapar, haus, berdiri, sholat, jika seorang hamba mengingat untuk mempersiapkan segalanya di akhiratnya kelak. Sufyan ats-Tsauri di Musnad Ibnu Ja'ad juga pernah mengatakan, innila afrahu bil-lail idza ja'a wa dzalika lisyiddati mahabbatihi liqiyamil lail. Sufyan sangat cinta jika malam telah tiba. Disebutkan karena cintanya beliau kepada qiyamul lail, salat malam. Diriwayatkan pula oleh Abu Nu'aim bahwa Abdul Aziz bin Abi Rawad mengatakan, kana al-Mughirah ibn Hakim as-Sun'ani, Imam Mughirah ibn Hakim, idza arada an yaqum litahajjud labisa min ahsani thiyabih wa yatanawal min tibi ahli wa kana min al-mutahajjidin. Mutahajjidin, kalau beliau bersiap untuk tahajud sholat malam, beliau pakai pakaian beliau yang terbaik, beliau gunakan wewangian yang terwangi yang beliau punya, dan dikenal beliau memang dari orang-orang yang ahli tahajud. Demikian pula Marwazi meriwayatkan dari Abu Ishaq mengatakan Hajjah Masruq, Imam Masruq Ibnul Ajda' haji, famanama illa sajidan, maka beliau tidak tidur kecuali dalam keadaan sujud. Artinya waktunya terkait haji beliau penuhi dan beliau makmurkan dengan ibadah, memperbanyak sholat dan ibadah-ibadah lain, sehingga gak ada waktu beliau tidur kecuali itu pun dalam keadaan sholat karena sudah gak kuat. Dalam keadaan sujud terkadang beliau tertidur. Masruq murid Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Memang ini beberapa atsar riwayat dari a'immatus salaf bagaimana keberadaan mereka di kala qiyamul lail dan tahajud mereka, dan kita memohon kepada Allah taufik untuk bisa mengikuti dan mencontoh mereka, panutan dan terbaik panutan kita setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan semakin mendekati kita ke 10 terakhir dari Ramadan, maka persiapkan sebaik-baiknya segalanya. Wallahul musta'an, waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala Rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin.